الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah telah kita selesaikan bab tentang memuliakan ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan ahlu bait adalah orang-orang yang diharamkan menerima zakat atau sedekah. Yaitu ada 6 golongan, 6 keluarga. Yang pertama keluarganya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua keluarganya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ketiga keluarganya atau keturunannya Ja'far bin Abi Thalib. Yang keempat keturunan Aqil bin Abi Thalib. Yang kelima keturunan Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dan yang keenam keturunan Abu Lahab. Ahli sejarah menjelaskan bahwa putra-putranya Abu Lahab ada 6, yaitu Utbah, Utsaibah, Mu'attab, Surrah, Khalidah, dan Aizah, 6 orang. Dan semuanya masuk Islam setelah Fathu Makkah, selain Utsaibah. Karena Utsaibah dibunuh atau dimakan oleh Al-Asad, singa, di daerah Jarqa dalam keadaan kafir. Menurut ulama yang lain, Abu Lahab memiliki 4 anak, yaitu Utbah, Mu'attab, dan Durrah, serta Utsaibah. 3 masuk Islam, yang 1 kafir, yaitu Utsaibah. Adapun Utbah, Mu'attab, dan Durrah lahum suhbatun wa aqibun inda ahli nasab. Mereka adalah para sahabat. Sebagai sahabat Nabi, sempat berjumpa, bertemu dengan Nabi, dan memiliki keturunan menurut ahli nasab. Sedangkan Utsaibah dibunuh oleh singa di Jarqa dan keadaan kafir. Itu tambahan atau pelengkap kajian yang kemarin. Sekarang kita memasuki bab yang baru, bab yang ke-44. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu tawqiril ulama'i wal kibari wa ahli al-fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Bab tentang memuliakan para ulama, para pembesar, para tokoh, orang yang memiliki kedudukan atau yang tua, dan menghormati, memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan, serta mendahulukan mereka di atas yang lainnya, dan meninggikan majelis-majelis mereka serta menampakkan kedudukan mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, yang berilmu, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil dan menerima pelajaran. Ini ayat yang disebutkan di bab ini oleh penulis. Qala rahimahullahu an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu an. Ada pun hadis yang ada di bab ini yang pertama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Yang mengimami salat satu kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah Al-Quran. Paling bagus bacanya dan paling banyak hafalan Al-Quran. Faikanu fil qiraati sawaan fa a'lamuhum bisunnati. Jika dalam masalah Al-Quran bacaan dan hafalan Al-Quran sama, maka yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling mengenal, mengetahui tentang sunnah. Sunnah Nabi. Faikanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Jika dalam pengetahuan tentang as-sunnah sama, seimbang, maka didahulukan di antara mereka yang paling pertama, yang paling terdahulu dalam hijrah. Wa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Jika dalam masalah hijrah sama, berhijrahnya sama waktunya, hafalan Al-Qur'annya sama, pengetahuan atau ilmu tentang as-sunnah sama, hijrahnya pun sama, bareng hijrahnya, maka yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara mereka. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sulthanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idznihi. Janganlah seorang imami orang lain di wilayah kekuasaannya, daerah miliknya. Dan janganlah dia duduk di rumah orang lain di tempat khususnya kecuali dengan izinnya. Rawahu Muslim. Riwayat Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin lahu fa aqdamuhum silman badala sinnan ay islaman. Dalam satu riwayat milik Imam Muslim juga, bahwasanya apabila dalam masalah hijrah sama, maka didahulukan, dimajukan menjadi imam yang dahulu atau yang lebih pertama masuk Islam sebagai pengganti dari sinnan umur. Aqdamuhum silman ay Islam, maka yang lebih dahulu masuk Islam, yang didahulukan menjadi imam sholat. Sehingga urutannya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya atau yang paling bagus bacaannya, yang kedua yang paling banyak pengetahuannya tentang as-sunnah, yang ketiga yang paling pertama atau terdahulu dalam masalah hijrah, yang keempat yang paling terdahulu atau dahulu dalam masalah masuk Islam, yang kelima baru yang paling tua. Wa fi riwayatin ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi wa aqdamuhum qira'atan. Dalam satu riwayat masih milik Imam Muslim rahimahullah, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dan yang paling menonjol terdepan dalam masalah qiraah bacaannya. Fa in kanat qira'atuhum sawa'an faya falya ummah. Di dalam Sahih Muslim ada huruf lam falya ummah aqdamuhu hijrah. Maka apabila dalam masalah bacaan Al-Qur'an sama, maka yang mengimami kaum tersebut adalah yang terlebih dahulu atau yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawan falya ummuhu akbaruhum sinnan. Dan apabila dalam salah hijrah sama, maka yang menjadi imam mereka adalah yang paling tua usianya. Qala rahimahullah wal muradu bi sultanihi mahallu wilayatihi awil mawdi'u alladhi yakhtassu bihi. Dan yang dimaksudkan dengan bi sultanihi kekuasaannya, maksudnya tempat wewenang dia, daerah kekuasaannya, daerah miliknya, atau tempat yang dia mengkhususkannya untuk dirinya. Wa takrimatuhu bi fathat ta'i wa kasri ar-ra'i wa hiya ma yanfaridu bihi min firasyin wa saririn wa nahwihima. Sedangkan takrimah dengan difathahkan ta'nya dan dikasrahkan ra'nya adalah tempat yang khusus untuk dia, yang dia disendirikan, dikhususkan dengan tempat tersebut, apakah kasur, tempat tidur, ranjang, atau mungkin saja ya, atau yang lainnya yang sejenis keduanya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, qala wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqul istawu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Dan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang pundak-pundak kami ketika menjelang salat. Rasulullah sebagai imam salat, beliau memeriksa barisan para makmum sampai memegang pundak-pundak. Ini detail, teliti dibariskan para makmum sehingga lurus rapat sampai-sampai beliau memegang pundak-pundaknya. Walaupun di zaman sekarang jarang imam memegang pundak, ya minimalnya imam salat itu benar-benar perhatian dengan para makmum, barisannya, saf-saf yang ada diperhatikan sampai lurus dan rapi. Ketika ada karpet, alhamdulillah membantu. Membantu apa? Meluruskan saf sehingga dilihat garis awal karpet itu sebagai patokan lurus. Membantu memudahkan. Walaupun tidak ada karpet, tetap kewajiban imam adalah meluruskan, merapatkan barisan makmum. Dan beliau ketika itu mengecek, membariskan para makmum dengan memegang pundak-pundak mereka. Beliau mengatakan istawu, luruslah kalian, lurus dan tentunya rapat. Wala takhtalifu, dan jangan kalian berselisih, jadi jangan sampai barisannya tidak lurus, tidak rapat, yang satu maju ke depan, yang satu ke belakang, atau yang sejenis itu. Mengapa fatah khalifah qulubukum? Kalau barisannya tidak lurus, tidak rapat, berselisih, berbeda, enggak? Maka hal ini akan menjadikan hati-hati kalian berselisih. Dari hadis ini para ulama mengambil faedah, kesimpulan bahwasanya penampakan atau penampilan zahir lahiriah itu berdampak, berpengaruh pada batin. Ketika seorang hamba atau para hamba, mereka tidak mau rapi, tidak mau lurus, tidak mau rapat dalam barisan sholat, maka berdampak, berakibat, tidak akan bersatunya mereka, akan bercerai-berai, berselisih hati-hati mereka, tidak bersatu. Dengan sebab mereka tidak bersatu dalam masalah shaf, jadi tidak rapat dan tidak lurus. Sehingga perkara yang zahir itu ditekankan dalam syariat dan menjadi sebab ketika zahirnya bagus, itu menjadi sebab bagusnya batin-batin mereka. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang ada, yang dekat denganku, imam sholat, adalah orang-orang yang dewasa dan berakal, yang punya sifat hikmah bijaksana, punya ilmu, punya keutamaan, dewasa dan berakal. Anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam agar yang dekat dengan para dengan imam adalah orang-orang yang dewasa, berakal, punya hikmah, punya keutamaan. Walaupun tidak mencegah untuk hadirnya selain mereka, seperti anak-anak, ketika mereka lebih dahulu masuk masjid, maka jangan dicegah ketika mereka mengisi shaf awal. Tetapi untuk bagian belakang imam, maka hendaknya ini. Mengapa? Karena punya kewajiban untuk menggantikan imam ketika batal, atau punya kewajiban untuk meluruskan, memperbaiki bacaan imam, mengingatkan dan seterusnya. Khusus untuk yang tepat di belakang imam, maka hendaknya yang siap untuk menggantikan imam ketika batal. Ada pun yang lainnya, samping kanan, samping kiri, yang tidak langsung di belakang imam, ya silakan. Siapapun yang lebih dahulu untuk mendapatkannya, dia berhak untuk mendapatkannya. Hendaknya yang dekat denganku di antara kalian adalah ulul ahlam, orang-orang yang memiliki kebijakan, yakni hikmah, dan an-nuha, yang dewasa, yang berakal. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian yang setelah mereka. Urutannya dalam masalah keutamaan ataupun kedewasaan atau hikmah. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini pun nanti kita akan bacakan insyaallah. Disimpulkan bahwasanya shaf yang paling utama adalah yang dekat dengan imam, bukan yang paling sebelah kanan secara mutlak. Tidak, memang ada keutamaan dalam sekian riwayat shaf yang ada di sebelah kanan, tetapi dengan riwayat ini disimpulkan bahwasanya ketika kondisinya shaf seimbang, yang kanan yang kiri, atau yang kanan sudah agak lebar, yang kiri baru sedikit, maka diisi yang kiri. Mengapa? Lebih dekat dengan imam. Intinya yang lebih dekat dengan imam, baik di shaf pertama maupun shaf berikutnya, itulah yang lebih utama. Bukan secara mutlak mencari kanan sehingga dengdek, tidak seimbang. Kanan banyak, yang kiri cuma 1-2 orang, itu tidak baik. Tapi hendaknya apa? Seimbang. Dengan berdasarkan hadis ini menunjukkan keutamaan dekat dengan imam. Tapi sekali lagi tadi, yang khusus di belakang imam diharapkan yang siap untuk menggantikan imam. Jadi bukan berarti tidak boleh. Silakan siapapun, silakan kalau memang dia yang paling pertama masuk masjid, silakan di belakang imam, tapi siap-siap resikonya. Ketika imam batal, maju ke depan. Tentunya itu yang paling banyak hafalannya ya. Yang paling menguasai tentang ilmu sholat, faqih dalam masalah sholat, ilmu sholat, dia yang paling pantas untuk berada di tepat belakang imam, siap untuk menggantikan ketika batal, siap untuk membenarkan, meluruskan bacaannya, atau ketika lupa diingatkan, dan juga menjadi contoh bagi jamaah yang lainnya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liyalini sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam danya dekat denganku huwa bi takhfifi an-nun, dengan diringankan huruf nun yang tidak tasydid, wa laisa qablaha ya'un, tidak ada huruf ya sebelumnya, wa ruwiya bi tasydidin nuni ma'a ya'un qablaha, dan diriwayatkan dengan tasydid huruf nunnya dengan adanya huruf ya sebelumnya. Wanuha, sedangkan anuha, ulunuha, al-ukul, orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya akal, punya ilmu, punya hikmah, punya pandangan yang tepat, punya pandangan yang jauh ke depan. Wa ulul ahlam, sedangkan al-ahlam atau ulul ahlam hum al-balighun, yang baligh, sudah dewasa. Waqila, ada yang mengatakan ahlul hilmi wal fadli, mereka ulul nuha atau ulul ahlam wal nuha adalah orang-orang yang memiliki al-hilm, as-sabr wal anah, kesabaran dan ketidaktergesa-gesaan. Ini punya sifat hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak tergesa-gesa, ta'anni, memiliki kesabaran dan memiliki keutamaan. Itulah ulul akhlaq wan nuha, orang-orang yang berilmu dan yang memiliki keutamaan. Qala syarh di dalam syarahnya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab tawqiril ulama'i wa ahli al-fadli wa taqdimihim 'ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Penulis al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bab memuliakan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan dan mendahulukan mereka di atas lainnya serta meninggikan majlis-majlis mereka, memuliakannya, menghormatinya dan menampakkan kedudukan mereka. Yani wa ma ta'allaqu bi hadza min al-ma'ani al-jalilah. Yani dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, berupa perkara-perkara lain yang semakna atau yang memiliki makna-makna yang mulia, yang berkaitan dengan pemuliaan, penghormatan para ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Al-Malik rahimahullah yuridu bil ulama'i ulama'i syari'ati. Penulis rahimahullah menginginkan atau memaksudkan dengan kata ulama adalah ulama syariah, ulama syariat, ulama yang mengerti tentang syariat Islam. Alladzina hum waratsatun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mereka para ulama syariah adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innal ulama waratsatul anbiya, dikarenakan para ulama adalah para pewaris para nabi. Li'annal anbiya'a lam yuwarithu dirhaman wala dinaran, dikarenakan para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar, uang yang terbuat dari perak dan emas. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wufiya an bintihi Fatimah wa ammi al-Abbas wa lam yarithu syai'an, Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat dalam keadaan meninggalkan ahli waris berupa putrinya Fatimah dan pamannya Al-Abbas. Namun mereka tidak mewarisi dari Nabi sedikit pun. Mengapa? Karena al-anbiya'a la yuwarithuna aw la yuwarithuna innama warathul ilma. Dikarenakan para nabi itu tidak mewariskan harta atau tidak diwarisi harta yang mereka tinggalkan. Namun mereka para nabi tersebut hanyalah mewariskan ilmu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat, maka datang putrinya Fatimah untuk meminta warisan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan hadis yang menjelaskan bahwasanya para nabi itu hartanya untuk baitul mal, bukan untuk diwariskan. Jelaskan, walaupun berat, tetapi karena itu ilmu disampaikan. Secara teori ilmu waris, ketika seorang meninggal dunia, ahli warisnya putri satu orang dan paman yang dari jalur ayah, saudaranya ayah satu orang, maka mereka lah ahli warisnya. Berapa bagiannya? Putri merujak saja. Seorang meninggal, ahli warisnya putri dan paman. Berapa bagian putri, berapa bagian paman? Ada yang tahu? Ayo. Berapa putri? Berapa? Setengah. Mengapa setengah? Karena satu orang. Kalau lebih dari satu, dua berarti. Paman berapa? Paman gampang. Berapa? Belakangnya paman berapa bagiannya? Sisanya asobah, para pengambil sisa waris. Jadi secara teori ilmu waris, ketika seorang meninggal, ahli warisnya putri satu orang, paman satu orang, maka setengah untuk putri yang satu orang, sisanya untuk asobah. Ketika ayah gak ada, putra gak ada, saudara gak ada, maka naik ke atas al-hawas, yaitu al-umumah, paman menjadi asobah. Itu ilmu waris. Tetapi karena mereka adalah kerabat Nabi, Nabi tidak mewariskan harta. Harta yang dimiliki atau yang ditinggalkan oleh Nabi itu untuk baitul mal, bukan untuk ahli waris. Mengapa? Karena Nabi itu hanyalah wa innama warathul ilma. Mereka para Nabi hanyalah mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Tetapi ilmu justru itu yang lebih baik, jauh lebih baik daripada harta. Hal ini sebagaimana disebutkan bahwa saya para nabi itu mewariskan ilmu bukan harta dalam hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, ini harta. Wa innama warathul ilma, tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka siapa saja yang mengambil warisan para nabi ilmu, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak, lebih berharga daripada warisan berupa harta. Dari sisi ilmu jelas lebih berharga, lebih utama, lebih mulia daripada harta, dengan sekian perbedaan. Kemudian dari sisi siapa yang diambil warisannya, yakni dia menjadi ahli waris siapa? Ahli ahli waris para nabi, bukan ahli waris manusia biasa. Ini menunjukkan keutamaan mereka yang punya ilmu menjadi ahli waris makhluk yang paling mulia, yaitu para nabi, para rasul. Itulah keistimewaan orang-orang yang punya ilmu menjadi ahli waris para nabi. Fal ilmu, kata Syekh rahimahullah, syari'atullahi, faman akhadha bil ilmi akhadha bihadzin wafirin min mirathil ulama'i. Maka ilmu adalah syariat Allah. Oleh karena itu, siapa saja yang mengambil ilmu, memiliki ilmu dengan cara dipelajari, dengan cara dipelajari, pelajari, difahami, dan dihafalkan, serta diamalkan dan disebarkan, didawakan. Siapa saja yang mengambil ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa idza kana al-anbiya'u lahum haqqut tabjili wa ta'dhimi wa takrimi faliman warasahum nasibun min dzalika. Apabila para nabi itu memiliki hak untuk dimuliakan, diagungkan, dihormati, maka sungguh bagi mereka yang menjadi para ahli warisnya, yang mewarisi para nabi, juga memiliki bagian dari pengagungan dan pemuliaan tersebut, berhak untuk dimuliakan, dihormati, dan diagungkan, karena mereka mewarisi warisan para nabi yang harus dimuliakan dan diagungkan serta dihormati. Ayyubajjala wa yu'azzama yukrama. Maka mereka, para ahli waris, para nabi, memiliki bagian dari hal itu, yaitu berhak untuk dimuliakan, diagungkan, dan dihormati. Falihada, karena inilah aqdal mu'allif wa rahimahullahu lihadihil mas'alatil azimati baban, li'annaha mas'alatun azimatun wa muhimmatun. Karena inilah penulis rahimahullah membuat untuk masalah yang agung ini bab khusus, satu bab khusus, yaitu bab tentang memuliakan para ulama, dikarenakan hal itu adalah masalah yang agung, yang penting. Wa bi tawqiril ulama itu waqaru asy-syari'atu. Dan dengan dimuliakannya para ulama, maka syariat Islam akan dimuliakan, dihormati, dan diagungkan, dengan sebab para ulamanya, para pemiliknya dimuliakan, dihormati, diagungkan, maka syariat Allah juga diagungkan. Li'annahum hamiluha, dikarenakan para ulama adalah orang-orang yang membawa, yang menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'ihanatil ulama'i tuhanu asy-syari'atu. Dan sebaliknya, dengan dihinakannya, direndahkannya para ulama, otomatis syariat Islam akan dihinakan, direndahkan. Li'anna al-ulama'a idza dhullu wa saqatu amama a'yunin nasi dhallati asy-syari'atu allati yahmilunaha. Dikarenakan para ulama apabila mereka dihinakan, direndahkan, dan jatuh namanya di depan manusia, niscaya akan rendah syariat yang dibawa oleh mereka, akan dihinakan, direndahkan syariat yang dibawa oleh para ulama tersebut. Walam yabqa laha qimatun 'indan nasi fa sara kullu insani yahtaqiruhum wa yazdarihim fa tadhi'u asy-syari'atu. Dan niscaya tidak akan tersisa satu nilai pun di si manusia syariat tersebut, yakni tidak akan berharga, bernilai sama sekali syariat Allah di sisi manusia, ketika para ulamanya jatuh di hadapan para di hadapan mereka. Maka syariat Islam tidak akan memiliki nilai sedikit pun di sisi manusia. Dan niscaya setiap orang akan merendahkan para ulama dan menyepelekan mereka. Akhirnya syariat Islam menjadi hilang atau tersia-siakan. Kama anna ulatal amri minal umara'i wasalatini yajibu ihtiramuhum wa taqiruhum wa ta'zimuhum wa ta'atuhum. Sebagaimana para umara, para penguasa, para sultan, para pemimpin wajib untuk dihormati, dimuliakan dan diagungkan serta ditaati hasabama ja'at bihi syariat, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam syariat bagaimana menghormati dan mentaati mereka. Li'anna idza ahtuqiru amaman nas wa udhillu wa huwina amruhum du'al amnu wa sarat al bilad fawda wa lam yakun li sultani quwwatan wa quwwatun wala nufuz. Dikarenakan mereka para penguasa, para pemimpin, apabila direndahkan, diremehkan di depan manusia dan dihinakan serta diremehkan urusan mereka, niscaya akan hilang keamanan dan negeri-negeri kaum muslimin akan kacau, akan terjadi kekacauan, kerusakan dan juga pertumpahan darah di negeri tersebut. Dan niscaya penguasa tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas mereka mengatur dan memerintah. Oleh karena itu sangat penting dan sangat urgen dan darurat permasalahan menghormati, memuliakan para ulama dan para umara. Mengapa? Karena berkaitan dengan syariat Allah dan dengan keamanan kaum muslimin di dunia ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.